السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير هدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Wa bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan kembali pembacaan daripada kitab Salamah Sayyid Jibril. Kita masuk kepada alasan atau kawasan pesawat yang lain. Dalam Al-Qur'an ini alam yang ke-85 dan ke-86. Istighfar dulu di atas ini ma'atul. Ini pertanyaan mereka terhadap petilasan-petilasan tokoh-tokoh yang diaplikan atau tempat-tempat yang diselamatkan. Qala al-Mu'allim rahimahullah, astaghfirullah kubi'asari ma'adhani, malah dekat dengan petilasan-petilasan para tokoh yang diaplikan atau tempat-tempat yang diselamatkan, yang dimuliakan. Kadarnya dua, semisal jarumnya dua, empat yang digunakan sebagai permusyawaratan orang-orang musyrikin Quraisy. Dahulu dijadikan sebagai tempat perkumpulan mereka. Dalam rangka memerangi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Padahal Jarum Najwa ini pemilik yang dahulu adalah Usaid bin Hilal, kakek dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kakek ayahnya. Dan memang dia adalah Papa Quraisy. Wafiqahu makana tahta yadihi bidzalik. Dan ini yang berikutnya. Istighfar, mata tanda terhadap petilasan-petilasan yang petilasan tersebut berada di bawah kekuasaan dia. Dan akhirnya lagi ini dihujan, sebagaimana dikatakan kepada hati dihujan. Bisa makronata Quraish menjual kemuliaan, jadi lambang daripada kemuliaan Quraish. Nah, di sini Jarum Najwa yang merupakan simbol akan kemuliaan pada masa dunia. Pemilih daripada Jarum Najwa orang yang mulia, karena tempat satu bulan mereka, tempat permusyawaratan mereka dalam segala perkara, dan kemudian di saat Rasulullah diutus menjadi tempat untuk membuat makar-makar atau terus. Ada pengantarannya ini tempat yang begitu sangat dimuliakan. Dikatakan kepada Haji bin Hizam, tidak disebutkan yang disebutkan secara Madul Sinun Ila. Maka nanti kalau kita lihat riwayatnya, yang mengatakan adalah Muawiyah di Suci Al-Quran. Yaitu makro maka Quraish, apa jual makro maka Quraish? Bakal, maka Aqim bin Bijan menjawab, jahat sebelum masyarakat yang tidak takwa, telah lenyap kemuliaan-kemuliaan selain dari tidak takwa. Ini menyatakan Islam, tidak lagi ada kemuliaan dilihat dari sisi penguasaan seseorang terhadap kebelakangan-kebelakangan tertentu, ataupun kebelakangan seseorang terhadap kesan sawangan tertentu, istilah tertentu, dan yang semisal. Dan ada tinggal at-taqwa. Bagaimana di dalam ayat Al-Quran, inna qawmaka indallahi at-taqwa. Qala Allahu qawla Allahu ta'ala ta'zimu athar mu'azzamin min ulama aw min al-ulum aw min al-ru'asa, pengkhususan terhadap kepilasan-kepilasan tokoh, orang-orang yang tokoh sama orang diagungkan, apakah dari kalangan ulama ataukah dari kalangan raja-raja, ataupun dari kalangan pemimpin-pemimpin, penguasa-penguasa, tokoh-tokoh. Dengan cara apa? Kalau yang sebelumnya adalah orang-orang yang diagungkan, kalau di sini kepilasannya, kepilasannya. Di antara dia hadir antar waktu orang membuat sesuatu, jadi menghidupkan kembali kepilasan-kepilasan tersebut. Direnovasi, dilihat. Fahada, lebahada amal wasilatu min wasilil syirik. Perbuatan seperti ini merupakan perantara wasilah dari wasilah-wasilah kepada kesyirikan. Di mana tempat, di negara manapun, namanya kepilasan ya otomatis akan dilestarikan, akan dijaga, akan direnovasi. Dilihat di buat sejenis yang utama, kemudian bahkan diusahakan bagaimana caranya supaya menjadi tempat perkumpulan, tempat menyedot sebanyak-banyaknya orang, yaitu akan menghasilkan keuntungan-keuntungan duniawi secara produktif. Kalau sampai mendatangkan orang-orang dari luar negeri, ini akan menambah devisa. Allah menyatakan. Sedangkan hal tersebut merupakan sila menguasai usia. Walau ada mimpi menjadi ini, jadi ini merupakan kebiasaan tradisi ini. Kenapa? Kelihatan namun yang akhir jayun, tima tadi, karena akan datang nanti generasi pada yang masa yang akan datang. Boleh puluh dan mereka mengatakan generasi ini yang tidak tahu menahu tentang apa dan bagaimana asal-masal daripada kata-kata tersebut. Aku yang puluh lalu syaitan atau syaitan aku syaitan kepada mereka. Inna ada aku maktar perlu pihak di ada illa di akhna kira barokah wa pihak sayawan. Tidaklah enak orang kalian menyebut bapak-bapak kalian. Mengetarikan daripada pekulatan-pekulatan ini mereka karena padanya terdapat barokah dan alamkan sama dengan kebetulan-kebetulan di sana sampai tidak bisa dihindari kecuali ya kemudian usaha untuk dikatakan sebagai perkara yang besar dan tidak kesulitan. Kalau untuk dihindari tidak bisa karena itu tidak banyak, sehingga satu-satunya cara adalah bagaimana saya ini tidak dianggap sebagai kesulitan. Ini sebagai norma norma daerah kita adalah yang tak harus blok kalau nanya. Maksudnya hal tersebut sesuatu yang benar-benar diharapkan oleh syaitan. Tiba-tiba sesuatu di syaitan dan syaitan bangga dengan itu, senang dengan itu. Karena dia tidak harus pemerintahan sendiri untuk menjadikan manusia maksesat dari dan Allah SWT. Allah SWT. Datang. Kalau tertentu, lakukan itu ritual di sana, bahkan ritual perzinahan. Bisa diyakini sebagai sesuatu yang akan membawa kepada keberkahan, akan membawa kepada keberuntungan, akan membawa kepada kesuksesan dalam usaha. Allah usaha zina, dan mati berzina datang ke situ, tidak boleh dengan makanan. Ini yang terpenting. Allah usaha. Dan dilaris-laris sama tersebut dengan berbagai mata bapak. Saya buduna min dunillah, sehingga jadi lebih ibadah dari selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya an-nazir al-awwal ayya alahumu asbar, karena generasi pertamanya dari ya, yang telah mempersiapkan sebab-sebab tersebut. Generasi awal mereka yang harus menanggung daripada dosa dari yang tersebut, tanpa mengurangi dosa-dosa para pelakunya. Nasallahu alaihi wasallam wa alihi. Sehingga orang-orang yang berusaha mengingatkan, menasihati, ya, bahwa perkara tersebut adalah kerusakan, perkara tersebut adalah kesyirikan, dosa besar, ini adalah orang-orang yang penuh hormat terhadap manusia. Orang-orang yang mestinya mendapat apresiasi. Karena sedikit sekali yang mau berusia, karena resikonya juga besar. Bukan justru kemudian dianggap sendiri pembuat keonaran, provokator, ataupun dikatakan orang yang intoleran dan sebagainya. Ini merupakan sesuatu yang terbaik, cara pandang yang terbaik, yang harusnya disyukuri, diapresiasi, justru dikata-katai, justru dipitnah dengan kecil, dikatakan intoleran dan sebagainya. Karena para syaitan, maka kaum Nuh, sebagaimana yang dilakukan oleh syaitan pada kaum Nuh, pelanggarannya di sana. Bagaimana kaum Nuh disesatkan oleh syaitan setelah 5 orang tokoh mereka meninggal pada waktu yang hampir bersamaan. Lama amarau kita sendiri soal ini, di saat syaitan datang ke tempat perkumpulan mereka, ya, mereka sedang berbuk, bermusyawarah, syaitan datang ke sini. Kemudian itu kemudian memberikan masukan-masukan dengan gaya bicara orang yang dan penampilan orang yang memiliki itu. Sehingga semua mata satu kepadanya mendengar daripada apa yang disampaikan oleh yang paham tersebut. Dan semua menganggap itu adalah sesuatu yang sangat baik dan usulan yang sangat bijak. Kita buat saja monumen mereka-mereka ini. Kita buat patung-patung ini untuk kita kenang. Besar-besarnya kita tahu di tempat-tempat perkumpulan kita ini. Patung buat siswa yang tahu masuk. Biasanya setiap kita berada di tempat ini, kita melihat patung-patung tersebut, kita ingat terhadap jasa-jasa mereka. Ya. Kita pun akan tergerak untuk sama seperti amalan mereka. Kita akan termotivasi untuk ibadah seperti ibadahnya mereka. Itu orang yang sangat bagus, siapa yang tidak menjadi muslim? Dibuatlah patung-patung. Satu generasi, dua generasi, tiga generasi. Siapa yang menang? Memiliki usaha yang sangat panjang dan bahkan termasuk daripada yang ditangguhkan sampai hari kiamat. Ya sangat sabar untuk sampainya kepada satu generasi yang betul-betul tidak tahu nama tentang hal tersebut, kemudian datang kembali dan berbicara kepada mereka di tempat perkumpulan mereka. Bahwa tidaklah hal ini dilakukan oleh nenek moyang kalian dahulu atau bapak-bapak kalian dahulu, melainkan dengan tujuan demikian dan demikian. Menjadi wasilah, perantara, syafaat, dan sebagainya. antara kalian dengan Allah Subhanahu wa taala, minta kepada mereka, doa kalian kepada mereka, ajar kepada mereka, kurban kepada mereka. Bahasa kita saji ini. Itu bisa mendekatkan kalian kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya'ala tab'athih munasab ala ibadah. Tujuan awalnya yang disampaikan oleh Syekh untuk menumbuhkan semangat di dalam ibadah. Fahum aksatu hadas syaih. Ini yang bersalihan. Maka mereka membangun fondasi ini dengan sesuatu yang baik. Niat yang bagus. Tidak ada seorang buat satu kemudian yang disimbang. Walakin ja'at dailun juhal. Kecuali setelah terjadinya hal tersebut, akhirnya syaitan sudah masuk ke situ, sudah berhasil. Mungkin ya ada faktor memang niatnya dihalalkan. Walakin ja'at dailun juhal fa'abaduha, akan tetapi datang satu generasi yang jahil dengan tersebut terhadap apa dan bagaimana tujuan awal daripada pembuatan monumental tersebut. Wadah mimpi'il jahiliyah. Jadi ini merupakan perbuatan. Umul ladina yu'azimuna atara ugoma. Mereka lah, orang-orang jahiliyah lah yang mengkultus individukan dan kemudian mengagung-agungkan kepilasan-kepilasan tokoh-tokoh besar. Waluhafidhuna alaiha serta memeliharanya. Wayakunu naha dan menjaganya. Summa tu'bad min dunillah. Kemudian baru setelah itu diibadai di sisi Allah. Walau ada dengan dari Fahid. Walaupun setelah masa yang panjang. Ini telah lewat beberapa generasi setelahnya. Fala yakul qa'il. Maka jangan kemudian seseorang berkata, anna tu'an ala din syafi'i ala tawfi. Orang-orang yang alhamdulillah berada di atas agama yang benar, di atas keyakinan yang mantap, di atas tauhid yang kokoh, Allah itu tidak lagi akan terjadi. Karena sekarang ini, masya Allah, para masyayikh, para ulama, menjadi juga ulama, mereka sangat tinggi, sangat kokoh dalam agama, dan kepada umat, memperingatkan bahaya syirik, terus-terus seperti ini. Kalau sekarang kita tidak mengkhawatirkan hal tersebut, sehingga karena ilah itu ya berhubungan erat dengan hukum, maka di saat ilah itu sudah tidak ada, hukumnya pun juga kemudian bergeser, hilang hukum larangan tersebut. Kalau sekarang tidak, kenapa? Ya, katakan demikian. Kenapa? Nakul, kita katakan. Layak pasir al-Nawfah alal waktu sahabat, karena panjangan ini tidak hanya sebentar pada waktu sekarang saja. Ya kalau waktu masih hidupnya wa'ya juz'a'u dan nasar, ya kan? Itu orang-orang berada di atas tauhid tentu saja. Mereka masih sangat dekat dengan masa Nabi Adam. Ini kesimpulan pertama di atas muka bumi. Setelah meninggalnya kelima orang ini, tentunya orang yang hidup di situ juga masih berada di atas tauhid, sehingga syaitan tidak akan mungkin, ya kan? Datang kepada mereka kemudian mengajak kepada hal-hal kesyirikan ini. Kalau pada masa itu tentunya ya kekuatan itu memang tidak ada. Kata di an-nazar ala waqtil ba'id. Yani ala ma taqabbal. Apa yang akan datang? Ya kan? Bukan waktu hadir, ya. Waktu mustaqbal. Waktu yang akan datang. Al-mustaqbal al-ba'id. Ya kita tidak tahu berapa lama. Jadi namanya dibenarkan oleh Ustaz Bana. Anak hadiri, walaupun juga orang-orang itu saat itu pun Datuk Manalai itu fitnah Aydan, Datuk Manalai itu fitnah. Kata orang yang hidup sekarang pun tidak ada dalam fitnah tersebut. Karena tidak setiap orang terkhusus bagi tokoh-tokoh yang memiliki kebutuhan di tengah-tengah umat, tetapi dia jahil berhadap agama. Tokoh ditokohkan kenapa ya? Kemungkinan karena status sosialnya yang tinggi, ya. Atau mungkin karena keturunan dari orang-orang terhormat, atau karena pendidikan, ya. atau karena jabatan, tetapi dia menerangkan agama, mungkin saja dan dia punya otoritas. Itu yang berbahaya. Lakin al-Ustaz berasal, kata beliau, walaupun orang-orang yang hidup saat itu pun juga yakin tidak aman dan berarti saat tersebut. Hanya saja, kekhawatiran terhadap masa yang akan datang nanti ini, itu jauh lebih besar. Jauh lebih besar. Kalau kita sekarang tidak membutuhkan waktu yang sangat jauh, baru saja meninggal dunia seorang tokoh kita, tempat kuburannya itu tidak didatangi dan dijadikan sebagai tempat rik yang dituju secara reguler, secara temporal, secara teratur. Terus menerus dalam dunia yang sangat baik. Allah mengusahakan. Kalau dia jujur inayah dia jelaskan, maka tidak boleh kemudian sampai ketika perkataan-perkataan tersebut itu kemudian dilestarikan, diagungkan, tidak boleh diagungkan, yang harus diagungkan dan datang ke sebuah dengan tata cara tertentu membawa sesuatu misalnya. Itu sangat berbahaya. Wa ma halaka fil umam illa bi mithli hadza, tidaklah binasa umat-umat tersebut kecuali dengan sesuatu seperti ini. Wa huwa annahum 'azzamu athara qudha'ihim, jadi bahwa mereka mengagungkan petilasan-petilasan para tokoh-tokoh besar mereka atas syarat awtanah kebisaan, sehingga kemudian pada waktu yang akan datang itu menjadi watan, menjadi berhala. Wajib atas muslimin atana kuliah dalam amal. Maka wajib atas muslimin betul-betul waspada terhadap perkara seperti ini. Buat kalau saya hidari dari dan asli Muhammad Al-Tamim rahimahullah menyebutkan syahid dalam perkara tersebut, penguat dalam perkara tersebut. Jadi dia betul-betul berdiri pada masa awal Islam. Daruna dua di Makkah. Daruna dua di Makkah. Ini itu MPR-nya pada masa tersebut. Wahyang akan nyesel nyepi akan berkuais. Ini tempat yang berkumpul padanya akan berkuais. Orang-orang besar, tokoh-tokoh besar berkuais. Intasyal di umur yang muhimah. Mereka jawab pada perkara-perkara yang sangat penting. Kalau ada Islam, maka di saat kemudian datang Islam, wajah Nabi Dari yang sudah dijalan di atas dunia, dan dia mengajari Nabi Dua ala hali, maka dari Nabi Dua dibiarkan sesuai dengan kondisinya. Ila waktu Muawiyah radhiyallahu anhu hingga sampai waktu Muawiyah radhiyallahu anhu ditamal wa ditifak di Sukhnana untuk kemudian dimiliki dan dimanfaatkan dengan dibunyi. Sebelumnya dibiarkan aktivitas dan sebagai kepilasa. Wa tahwiliya anal adiyah dan dari romba dari bentuk asalnya. Tapi lagi seperti bentuk sebelumnya dari Nadwa. Sedangkan kalau kepilasan ya itu kan biasanya betul-betul bentuk aslinya bisa, karena hal tersebut memiliki nilai historis yang sangat tinggi yang harus dilestarikan menurut anggapan sebagainya. Jangan dalam manual ini dikatakan terpekal sampai kemudian datang masa Muawiyah dengan demikian kemudian dimanfaatkan. Dua dan dimanfaatkan untuk tempat tinggal biasa tidak lagi diagungkan. Dan memang tidak pernah diagungkan setelah datangnya Islam. Jadi biasa begitu saja. Tidak di rawat, tidak di rumah, apalagi di luar. Sama berada. Fathar Ha'umidjar bin Hakim bin Hizam radhiyallahu anhu. Lantas kemudian Jaruna dua tersebut dibeli. Sebetulnya kalau pembelian ini belum Islam jauh, semua panik ini seolah-olah itu dibeli setelah direnovasi tidak. Makin untuk bisa itu membeli Jaruna dua dari tangan keturunan Usai bin Kilab itu masa dunia, masih pada masa dunia. Dibeli oleh Hakim bin Hisham radhiyallahu anhu. Fa'amanah. Oh, Fa'amanah ya, apa? Masalahnya. Fa'amanah da'a bijarni Hakim bin Hisham. Soalnya di sini yang ambil adalah Muawiyah. Tapi yang terakhir kalau kita lihat nanti riwayatnya bukan Muawiyah yang ambil. Allah wa'ala. Atau mungkin dijual sama Hakim bin Hisham. Kemudian Muawiyah mengatakan kepada Hakim bin Hisham kalimat ini dari kita makronata Quraish. Kemudian dia ya, yang membeli juga Muawiyah. Seperti itu Allah. Nanti kita akan baca riwayat. Fattaroha Hujjah. Maka Muawiyah itu membeli. Jalur Nabuah. Ingin Hakim bin Hisham wa'ala terang. Dari Hakim bin Hisham wa'ala terang. Jadi Muawiyah yang membeli. Salah nama Hakiman. Maka orang-orang pun mencela Hakim bin Hisham ala dari. Kalau mereka mengatakan ini masih salah di akal akal yang akal yang pelakunya. Kenapa kau jual tirasan ini ketika kena memiliki nilai historis yang sangat tinggi yang merupakan peninggalan dari salah kita, orang-orang pendahulu kita yang harusnya kita betul-betul jaga dan rawat sebaik-baiknya. Kau malah dijual. Babi etan makroma tak kureis. Kau jual makroma daripada kureis. Lambang kemuliaan bagi kureis. Para radhiyallahu anhu, maka hakim pun menjawab, dan berdiri mengatakan bila takwa. Jika tidak ada lagi makromah-makromahan, makromah itu hanya ada pada ketakwaan. Jadi dahulu, bagaimana tadi telah disarankan bahwa tanya jauh najwa, ya, itu dimiliki turun temurun, ya, oleh anak keturunan Abdullah atau sebelumnya Usai bin Kilab sampai kemudian dibeli oleh Hakim bin Hisham sebelum Hakim bin Hisham masuk dalam Islam. Kejadiannya buatannya dahulu Hakim bin Hisham bersama dengan tokoh-tokoh Quraisy duduk-duduk dan memang Hakim bin Hisham termasuk tokohnya Quraisy, termasuk daripada tokoh besarnya Quraisy. Duduk-duduk untuk minum-minuman keras. Di situ ada seseorang yang menjadi pemegang kunci Darun Najwa. Kunci-kunci Darun Najwa ada pada dirinya. Dia dari keturunan Abdullah. Maka saat minum-minum tersebut, laki-laki pemegang kunci tersebut mabuk berat. Hilang akalnya, karena mabuk yang sangat parah. Maka di saat itu dimanfaatkan oleh Hakim bin Hisham. Menawarkan, ya, supaya Darun Najwa dibuat kepadanya. Hakim bin Hisham menyatakan, "Bismi Darun Najwa, buat kepadaku Darun Najwa." Maka dia menjawab, "Na'am, adiru." Iya, aku jual kepadamu dalam keadaan mabuk. Kemudian Hakim mengatakan, "Bisa, berapa harganya?" Laki-laki tadi menyatakan, "Biji kikomri." Dengan satu kendil komer. Tempat minum terbuat dari kulit itu zik. Kita gunakan kendil atau apa. Biji-biji kemrin, satu pendil komat. Dan namanya orang sudah mabuk, inginnya minum terus. Orang mabuk mungkin ya, belum alam seperti apa. Bisa tambah minum itu adalah sesuatu penghinaan tersendiri. Sehingga dia cukup dengan itu, karena akalnya sudah hilang. Maka ucapan ijab kabulnya dihidupkan oleh, ya, dan disaksikan oleh yang ada di situ. Kok setara itu, kata hati. Aku telah memberinya. Kemudian didatangkan surat-menuratnya semuanya, didatangkan saksi-saksinya dan perjanjian-perjanjiannya semuanya lengkap. sehingga penyesalan setelahnya pun ya tertuhan aja, tidak lagi berarti karena memang sudah ada syukur saksi-saksi setelahnya luar biasa penyesalan. Nah kemudian jauh najwa setelah berpindah ke tangan hati Indonesia berdasarkan anggu sampai pada masa masuknya ke dalam Islam dan sampai pada masa khilafah Muawiyah dengan Sufyan. Nah di saat itu jauh najwa dibuat oleh hakim Indonesia dengan harga yang cukup fantastis. Ini aku artinya 100.000 dinar. Dinar itu uang emas. Satu dinarnya itu ada 4/4 gram emas murni. 4/4 gram. Itu ada 100.000 keping emas. Berapa kilo? Luar biasa. Harga yang sangat fantastis. Fa'ata bahu Mu'awiyah, maka Mu'awiyah pun kemudian menghadirinya. Fa'ala lalu, Mu'awiyah mengatakan, kita sarah Quraish di anak dini at-alfi bina, kamu jual kemuliaan Quraish dengan hanya 100.000 bina. Fa'ala haji ini berjizal, maka hati pun menjawab. Jadi ini, yang mengatakan memang Mu'awiyah dan yang membeli pun juga Mu'awiyah. Karena uang segitu besarnya, maksudnya kalau bukan kualitas, ya jarang-jarang ya. Ya Amirul Mukminin, kata Hakim. Wahai Amirul Mukminin, wallahi demi Allah, kapan istaraituha fi zikri khamrin. Dulu aku membelinya itu hanya dengan sepenggil khamr. Ini yang saya sambung lagi. Nah, sekarang tak buat begini luar biasa kalau bisa kalau di ya kalau gimana. Tapi Hakim Binjan nanti kita akan tahu bagaimana kemuliaan beliau ini. Semuanya diimpakkan di bulan Ramadan. Wataf al-yawm laisa bidar usai dan kilah. Dan kemuliaan, kemuliaan pada hari ini bukan lagi terletak pada rumah usai dan kilah itu. Asharatul yawm taqwa. Kemuliaan pada hari ini adalah dengan taqwa. Wa inni ushiduka wa ushidunna. Dan aku persaksikan kepada aku dan aku persaksikan kepada manusia semua. Annalnya al-dinar fi sabilillah, bahwa 100.000 dinar waqmat itu semuanya aku infakkan di jalan Allah. Saya kembali kepada apa yang disebutkan di sini, wa hadza ma'qulun min qaulillahi ta'ala, dan ini terambil dari firman Allah Ta'ala-nya, ucapan Hakim bin Hizam bahwa makroma itu kepada takwa, ini berdasarkan firman Allah Ta'ala, inna akramakum 'indallahi atqakum. Sungguhnya yang paling mulia di antara kalian insyaallah adalah yang paling bertakwa. Hadza huwa jawab sidid al-muwafaq di kalamillah. Ini jawaban yang lurus, yang benar, yang bersesuaian dengan kalamullah azza wa jalla. Wa hadza min nuril basirah wa nuril iman. Dan ini tentunya jawaban seperti ini hanya bisa keluar dari orang yang mendapatkan cahaya bersirah dan cahaya ini. Seperti perbuatan telah yang dipakai seluruhnya di jalan Allah SWT. Padahal ala anna ulaya yudhu ikhtifah bil asal wa qadim. Sehingga ini menunjukkan bahwa tidak boleh. Kemudian dilestarikan, kemudian dijadikan sebagai tempat ramah, yang begitu sangat dimuliakan, melakukan sedemikian rupa terhadap kepilasan-kepilasan. Yang hadza ya'ud ila syirik, karena hal tersebut akan membahayakan orang-orang yang datang nanti, ya akan kembali kepada syirik. Walaupun mabadi, walaupun setelah hasil dari ini, jarak yang sangat jauh, waktu yang sangat lama. Wajib ya'ud bisa tutup. Sedangkan agama itu datang untuk jalan-jalan al-mubdiyah dengan syirik yang akan membawa dan mengantarkan kepada kesyirikan. Wallahu ta'ala a'lam. Wa'alaikumsalam. Terima kasih kepada Pak